Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrar bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha wa kulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khayral hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di kajian rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta selalu kepada Allah, kita memohon selalu kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita semuanya kecintaan terhadap ilmu agama. Ini merupakan perkara yang penting. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Seorang muslimah tentunya dalam kehidupannya di dunia ini tidaklah hanya sekedar berupaya untuk memikirkan bagaimana hartanya, bagaimana duitnya terus bertambah di setiap harinya. Ini bagi orang-orang yang orientasinya, tujuannya hanya dunia. Ya, dia memikirkan terus gimana sih cara menambah, memperbanyak harta duitnya. Ya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, selama tidak melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah, selama kita mencari harta duit tersebut dari jalan-jalan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hanya saja jemaah sekalian, kaum muslimin yang kami muliakan, jangan tertipu, jangan lupa untuk terus memperbanyak bekal ilmunya kita. Itu yang harus kita tambah terus, itu yang harus kita pikirkan, gimana ilmu agamanya kita setiap harinya harus bertambah. Itu yang lebih penting dari sekedar harta yang kita kumpulkan. Seorang muslim dan muslimah yang cerdas dan berakal yang jitu harusnya berpikir demikian. Ya, gimana cara dia untuk menabung dan memperbanyak bekal ilmu agamanya. Luar biasa. Ya. Dengan modal ilmu agama tersebut, jemaah sekalian, kita bisa jadikan pegangan untuk meraih dunia dan akhiratnya kita. Di suatu hari, Harun al-Rashid, seorang gubernur yang terkenal, gak tersamarkan lagi mungkin nama beliau ini sering kita dengarkan, Harun al-Rashid. Di suatu hari pernah memanggil seorang ulama terkenal, seorang pemberi nasihat, seorang ahli ibadah yang bernama Ibnu Sammak rahimahullahu taala. Pingin tuh Harun al-Rashid mendengarkan petuah-petuah dan nasihat dari al-Imam Ibnu Sammak rahimahullahu taala. Dipanggil tuh Ibnu Sammak rahimahullah. Ya. Yeah. Panggil ke kerajaan dan istananya Harun al-Rashid. Panggil. Ya. Yeah. Tolong dong berikan saya nasihat. Berikan saya ujangan, petuah-petuah. Lihat nih, raja. Raja, penguasa, gubernur. Ketika Ibnu Sammak ingin memulai memberikan petuah dan ujangannya kepada Harun al-Rashid, seorang khalifah, pemimpin yang terkenal, bersamaan dengan itu seorang pelayan membawakan segelas air minum kepada Harun al-Rashid. Kata Imam Ibnu Sammak alaihi rahmatullah, ala rislik ya amiral mu'minin, sabar, tahan wahai amirul mu'minin, jangan minum dulu. Kemudian beliau mengatakan, lau muni'ta min hadhihi syurbah fakam tashtariha. Wahai amirul mu'minin, sekiranya kamu dicegah untuk minum air ini, ya, kamu sudah haus sekali, haus, tapi kamu dicegah, gak boleh minum, gak boleh minum, udah haus sekali, pernah rasakan jemaah sekalian, pernah rasakan, ya, ketimpa kehausan. Katanya kalau kamu udah dalam keadaan haus sekali, kemudian kamu dicegah, gak boleh minum air tersebut, berapa kamu berani membeli air minum tersebut? Kata Al-Khalifah Harun al-Rashid, binisfi mulki, dengan setengah kerajaanku, setengah kerajaannya, hanya untuk membeli segelas air tersebut. Subhanallah, kenapa? Udah haus, haus, takut mati kehausan. Dia pun rela untuk menukar setengah dari kerajaannya tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Sammak alaihi rahmatullah mempersilahkan, silahkan minum wahai amirul mu'minin, silahkan minum. Ya, dah minum Harun al-Rashid, dah minum. Kemudian kembali lagi Al-Imam Ibnu Sammak alaihi rahmatullah melanjutkan pertanyaannya, wahai amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, jika sekiranya air yang kamu minum tersebut kemudian tercegah, gak bisa keluar dari tubuhmu. Ya, dah minum, kemudian kebelet, pengin sekali buang air kecil, tapi gak bisa keluar. Pernah rasakan, coba sekalian. Ya, gimana rasanya tuh? Ingin sekali kencing, buang air kecil, tapi gak ada tempat, gak ada toilet untuk membuangnya. Gimana tuh? Ya, bisa naik ke ubun-ubun tuh. Ya. Kata Khalifah Harun al-Rashid, kemudian Ibnu Sammak mengatakan, wa kam tashtariha, ya, berapa lagi yang kamu rela untuk membeli agar kemudian air yang kamu minum tersebut bisa keluar dari tubuhmu. Kata Khalifah Harun al-Rashid, binisfi mulki, saya akan membelinya lagi dengan sisa dari setengah kerajaanku. Subhanallah. Air, seteguk air, dia berani membeli dengan setengah kerajaannya. kemudian hanya untuk bisa mengeluarkan ayat tersebut, untuk bisa buang air kecil, dia pun rela untuk mengeluarkan setengah dari kerajaannya. Kemudian Al-Imam Ibn Sammak alaihi rahmatullah mengatakan dan memberikan wasiat dan wejangan singkat kepada Harun al-Rashid. Jika demikian, wahai Khalifah Harun al-Rashid, jika demikian, ternyata kerajaan, kekuasaan yang kamu miliki itu tidak ubahnya senilai dengan seteguk air. Subhanallah. Itu jemaah sekalian. Itulah dunia. Itulah dunia yang terkadang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Itulah dunia yang terkadang dengan berbagai macam cara kita halalkan, dalam keadaan kita enggak sadar dunia itu hina. Dunia itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jemaah sekalian kaum muslimin yang kami muliakan, untuk kembali menjadi seorang muslim dan muslimah yang berakal, muslim dan muslimah yang cerdas. Jangan pernah mau untuk menukar akhiratnya kita dengan dunia yang fana ini. Terus bekali dirinya kita dengan ilmu agama untuk kita berjalan di muka bumi ini, membekali diri kita untuk melakukan persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur jemaah sekalian, nikmat yang besar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa kesenangan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Nikmat yang besar ketika Allah memberikan kita nikmat untuk mencintai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terus dijaga nikmat tersebut. Terus kita jaga dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu untuk kita semuanya dan memudahkan kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari dan dengarkan. Insyaallah ta'ala jemaah sekalian, kembali ke pembahasan kita, masih di poin yang keempat dari perhiasan adab seorang penuntut ilmu yang berkaitan dengan diri sendiri. Kata Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah, dawamul muraqabati. Seorang penuntut ilmu, seorang muslim dan muslimah, hendaknya senantiasa terus menerus menghadirkan rasa sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap dari gerak-geriknya, dari ucapannya, dari perbuatannya, senantiasa diawasi, diketahui, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fis sir wal alan. Seorang penuntut ilmu hendaknya menghiasi dirinya dengan menghadirkan sifat pengawasan, sifat muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala, baik tak kalah dia berada seorang diri, tidak seorang pun dari kalangan manusia melihat dia, maupun dalam keadaan ramai. Ini yang harus kita hadirkan. Jangan hanya bertakwa kepada Allah tak kalah berada di keramaian. Jangan kita menjadi wali-wali Allah tak kalah berada di keramaian manusia. Tak kalah kita sendiri pun, kita harus memposisikan dirinya kita sebagai hamba Allah yang senantiasa diawasi olehnya. Sa'iran ila rabbik bainal khawfi war raja fa innahuma lil muslim kal janahaini lit ta'ir. Dia berjalan menuju Rabbnya Allah Subhanahu wa taala di antara rasa takut dan rasa harap. Al khawf war raja, rasa takut dan rasa pengharapan dia kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, al khauf war raja, rasa takut dan rasa pengharapan seorang hamba kepada Rabbnya itu bagi seorang muslim dan muslimah kedudukannya bagaikan dua ekor sayap bagi seekor burung. Ya. burung memiliki dua ekor sayap, ya, rasa takut dan rasa roja, rasa harap seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala itu harus nantiasa menghiasi diri seorang muslim. Dan ini pendapat sebagian ulama, ya, ini pendapat sebagian ulama bahwasanya kondisi seorang muslim itu harus berimbang antara rasa takutnya dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan ini jamaah sekalian, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, ya. Mana sih yang harus kita besarkan? Mana sih yang harus kita utamakan? Apakah rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah rasa harapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana yang harus kita besarkan, mana yang harus kita utamakan? Pendapat yang pertama tadi, dari sebagian pendapat para ulama, katanya harus seimbang, ya, rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu dinukilkan dari pendapatnya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dalam Al-Fatawah Al-Kubra jilid yang keempat halaman 443, ya. Ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya terkait permasalahan ini, kata beliau, yam baghi ayakuna khawfuhu wa raja'uhu wahidan fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Katanya sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah antara rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu seimbang. Kapan salah satunya lebih besar, kapan salah satunya lebih dia utamakan, maka sungguh dia akan binasa, dia akan celaka. Itu pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian ini saya nukilkan dari ucapan Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, kata beliau, wa minal ulama man yufassilu wa yakul. Dan di antara ulama ada juga yang merinci permasalahan ini, merinci mana sih yang lebih utamakan, apakah harus sama ataukah harus salah satunya diutamakan, didahulukan. Kata beliau, di sebagian ulama mereka merinci permasalahan ini. Kata para ulama sebagiannya, wa idza hamamta bi ta'atin faghallib janibar raja wa annaka idza fa'altaha qabilahallahu minka wa rafa'aka biha darajat min ajli an tataqawwa. Pendapat sebagian ulama, kata beliau, kalau kamu ingin berbuat ketaatan kepada Allah, kalau kamu ingin melaksanakan amalan-amalan kebaikan, maka perbesar dan dahulukan rasa rojaknya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang ingin melakukan kebaikan, amalan soleh, amalan ketaatan, maka perbesar rasa rojaknya kita, rasa harapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan kita tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut akan mengangkat derajatnya kita. Kenapa sih harus dibesarkan rasa harapnya tersebut? Kata beliau, min ajli an tataqawwa, biar kamu dalam melakukan kebaikan itu menjadi semangat, menjadi lebih kuat, menjadi optimis, enggak loyo, enggak bermalas-malasan. Itu pendapat sebagian para ulama. Ketika ingin melakukan amalan kebaikan, harus perbesar rasa rojaknya kita, insyaallah Allah akan terima amalan kebaikan ini, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya aku disebabkan amalan kebaikan ini. Kemudian, wa idza hamamta bi ma'siyatin faghallib janibal khauf hatta la taqa fiha. Kemudian katanya, menurut pendapat sebagian para ulama, jika kamu berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan, maka perbesar di dalam hatimu rasa takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kamu bisa tercegah dan tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan tersebut. Coba deh, kalau ini ingin ambil duit orang, ingin nipu orang, ya, ataukah ingin terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, hadirkan rasa takutnya kita. Ini kalau saya lakukan amalan kemaksiatan ini, luar biasa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan itu, perbesar rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa dengan sebab rasa takut tersebut tercegah dan menghentikan perbuatan kemaksiatan yang hendak kita lakukan. Itu pendapat sebagian para ulama. Wa minhum man qol, dan sebagian ulama lagi menyatakan, kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, innahu bihasabil hal, tergantung sikonnya, tergantung kondisinya. Fa fi halil marad ghulliba janibar raja, kalau dia lagi sakit, ya, maka hendaknya dia mempertebal rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sakit, lagi tertimpa musibah, maka perbesar rasa harapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan dia bersangka baik kepada harapnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperbesar rasa harapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan dalil ini, jemaah sekalian, sebagian ulama itu menganjurkan ketika kita menjenguk orang yang sakit, apalagi di akhir-akhir dari kehidupannya, ini bahaya ini, ya, udah sepertinya udah mau mendekati ajal kematiannya, itu sebagian para ulama menganjurkan kita untuk menceritakan kepada orang yang sakit tersebut amalan-amalan kebaikan yang pernah dia lakukan. Ini mungkin yang terluputkan dari kita ketika menjenguk orang yang sakit, terlebih khusus kalau orang tersebut sudah nampak sekali, ya udah lemah, semakin lemah, itu dianjurkan untuk menceritakan amalan-amalan kebaikan yang pernah dia lakukan. Kenapa? Kata para ulama, agar dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhiri hidupnya di dunia ini. Ya. Itu. Dan diantara sebab pula yang disebutkan oleh para ulama, kenapa sih ketika sakit itu diperbesar rasa takut, rasa harapnya kita kepada Allah? Karena dengan perbuatan tersebut akan mencegah dia dari rasa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salah satu alasannya. Kemudian amma fi halis sihhati fayughallibu janibal khauf, adapun tak kala sehat, tidak dalam kondisi sakit, maka hendaknya dia memperbesar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li anna sihhata mada'atun lil fasad, karena orang yang sehat itu seruan, ajakan untuk melakukan kerusakan, kemaksiatan, itu lebih besar. Coba deh kalau lagi sakit, ya, kalau lagi sakit, lagi terkapar, jamaah sekalian, ada enggak kepikiran kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa? Lemas kita. Lemas, iya kan jamaah sekalian? Beda halnya kalau dalam kondisi sehat, luar biasa. Udah sehat, punya duit lagi, itu bahaya godaannya, ya. Sudah punya duit, ada lagi waktu luangnya. Tiga inilah sumber kehancuran dan kerusakan. Harta, kemudian kesehatan, kemudian waktu luang. Kalau enggak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka akan menjadi sumber petaka bagi seorang hamba. Makanya disebutkan dalam sebuah bait syair Arab, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Subhanallah. Ini nukilan penyair seorang Arab. Inna syababa wal faragha wal jida ay al mal. Sesungguhnya masa muda, masa waktu yang luang, harta, katanya mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah, itu akan bisa membuat kerusakan, petaka yang besar bagi diri seorang muslim. Bahaya tuh jemaah sekalian. Sehat banyak duit, kemudian ada waktu luangnya dia enggak manfaatkan sebaik-baiknya, itu pikirannya udah ngaco. Ya, naudzubillah. Ya, makanya itu juga cobaan bagi seorang muslim kalau dia enggak manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Dan yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, kata beliau, wa ahsanu ma arahu fi hadhihi al-mas'alah, maka yang aku lihat dari pendapat terhadap masalah ini, kata beliau, ayyu amilal insanu halahu bima taqtadihil hal, dia kondisikan, dia sesuaikan dengan kondisinya. Wa anna aqrabal aqwal fi dhalik annahu idza amila khairan falyughallib janibar raja wa idza hamma bisayyin fayughallib janibal khauf. Ini pendapat yang mendekati kebenaran, katanya yang lebih benar insyaallah taala, yaitu apabila seseorang melakukan amalan kebaikan, maka hendaknya dia memperbesar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ingin melakukan sebuah kemaksiatan, maka hendaknya dia memperbesar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu apa yang disebutkan dari Syekh Bakar Abu Zaid, penjelasan singkat yang kita paparkan. Kemudian kata beliau, kembali ke kitab ini, ya, kalau yang punya kitab bisa dilihat di halaman 34. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, fa'akbil 'alallah bikulliyatik, maka hadapkanlah diri kamu, wahai para penuntut ilmu, wahai kaum muslimin dan muslimat, hadapkanlah diri kamu kepada Allah dengan sepenuh, jangan setengah-tengah, sepenuh-penuhnya hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yamtari qalbuk bi mahabbatihi, dan hendaknya hati kamu itu kamu penuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nih jemaah sekalian, kata para ulama, min lawazimil imani billah mahabbatuhu. Salah satu dari konsekuensi keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu konsekuensi yang harus dipegang, yang harus dipikul oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengikrarkan rasa imannya kita kepada Allah, maka konsekuensinya harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 24 itu telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kita semuanya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalik naftruk wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, jika sekiranya mereka lebih cinta, ya, terhadap bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, keluarga mereka, mereka lebih cinta terhadap perdagangan, khawatir perdagangannya merugi, lebih cinta terhadap tempat-tempat tinggal mereka, lebih cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabili, dan lebih cinta dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggu kata Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai datangnya apa? Amrullah. Sampai datangnya ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak senang kepada orang-orang yang fasik. Subhanallah. Ancaman bagi mereka-mereka yang lebih mencintai keluarga mereka, harta mereka, tempat tinggal mereka, mereka lebih senangi, lebih cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lebih mereka cintai dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, tunggu kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan dan menurunkan perkaranya. Subhanallah. Hati-hati jemaah sekalian, ya. Makanya gimana sih untuk cara kita seorang hamba bisa cinta kepada Allah, dan bagaimana sih kita supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sana ada beberapa sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin jilid yang ketiga halaman 17 dan 18. Di antaranya ini nih tips, ya. Ini nih sebab yang akan mengantarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dan kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata beliau, qiraatul Qur'an bitadabburi lima'anihi wa ma urida bihi. Dengan cara apa? Membaca Al-Qur'anul Karim dengan mentadabburi, menghayati, meresapi makna-maknanya dan apa-apa yang diinginkan dari ayat tersebut. Ya. Gimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita malas membaca Al-Qur'anul Karim? Ya. Benar enggak cintanya kita kepada Allah kalau terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala kita malas untuk membacanya dengan berbagai macam alasan yang klasik lagi kuno? Ya, sibuk. Ya, sesibuk apa kita aja Pak sekalian? Sibuk apa kita? Sampai enggak bisa memegang mushaf Al-Qur'anul Karim sehingga kita enggak bisa untuk membacanya. Sungguh kerugian yang besar. Allah sudah berikan 24 jam loh jemaah sekalian. Allah berikan 24 jam kepada kita. Kemudian kita enggak bisa manfaatkan walaupun beberapa menit untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kerugian apa lagi yang lebih besar dari ini jemaah sekalian? Membaca Al-Qur'an dengan mentadaburi maknanya. Salah satu cara dan sebab untuk melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid. Ya. Dengan senantiasa terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah setelah mengerjakan amalan yang bersifat wajib. Perbanyak, ya. Salat wajibnya kita jaga, walhamdulillah. Kemudian terhadap salat-salat sunnahnya kita perbanyak terus, ya. Sedekah sunnahnya kita lakukan terus sekemampuannya kita. Pokoknya ada celah untuk melakukan amalan-amalan yang bersifat sunnah, jangan pernah untuk menundanya. Lakukan, karena dengan sebab itulah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku itu mengerjakan amalan-amalan sunnah, ya, dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepadaku. hatta uhibbahu. Kemudian aku pun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, cinta terhadap hamba tersebut. Ini dalil yang begitu gamblang dan jelas, jamaah sekalian, yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwa dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah tersebut setelah mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah akan menjadikan kita cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Kemudian yang berikutnya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaih rahmatullah, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi al-zahirati wal-batinah. Kita akui akan kebaikan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang bersifat zahir maupun batin. Hadirkan tuh ya. Gimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita menjadi hamba-hamba yang lalai akan nikmat-nikmat pemberiannya? Ingin kita cinta kepada Allah, maka lahirkan ini pengakuan kita, persaksiannya kita, bahwa sungguh demi Allah banyak sekali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Banyak sekali, jemaah sekalian, banyak sekali. Sejak kita masih berada dalam perutnya ibu kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam rezekinya kepada kita. Subhanallah. Lahir di muka bumi ini luar biasa. Nikmat udara gratis. Pernah lihat orang di rumah sakit ya harus beli oksigen, jamaah sekalian? Ini Allah berikan semua secara gratis kepada kita. Belum lagi makanan, minuman dengan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Hadirkan ini, hadirkan, ingat, akui ya, belum lagi nikmat yang terbesar berupa nikmat batin, apa itu? Islam dan iman. Itulah nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh seorang muslim dan muslimah. Apa jadinya kalau Allah enggak memberikan kita hidayah? Apa jadinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kecintaan kita terhadap keimanan tersebut? Subhanallah, rugi dunia dan akhirat. Kemudian yang berikutnya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaih rahmatullah, mujalasatul muhibbina as-sadiqin, dengan cara duduk dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Tuh, caranya juga tuh. Ya, dengan duduk kepada mereka, kita bisa mengambil dari ucapan-ucapan baik yang keluar dari mulutnya. Dengan ucapan-ucapan tersebut, kita pun semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk bersama orang-orang soleh, kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, jamaah sekalian. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, ditegur kita, itu teman yang baik, itu orang yang soleh yang baik, teman yang jujur dalam persahabatannya. Teman yang baik itu bukan teman yang diam aja. Kita jatuh dalam kemungkaran, kita jatuh dalam kemaksiatan, diam aja. Ah, yang penting happy-happy aja lah. Itu gak jujur dia cinta sama kita, gak jujur dia dalam pertemanan dan persahabatan dengan kita. Bukan begitu berteman, jamaah sekalian. Berteman itu ya, apabila dengan duduk bersamanya keimanan kita bertambah, semangat kita beribadah semakin bertambah. Dan apabila kita terjatuh dalam kerusakan, terjatuh dalam kemaksiatan, ketika kita lalai, tampil teman tersebut untuk mengingatkan kita. Kalau dapat teman seperti itu, jangan dilepas, jangan dilepas, karena untuk mencarinya begitu sulitnya, akan tetapi untuk melepaskannya begitu mudah. Kenapa? Karena setan itu berusaha terus untuk memisahkan kita dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Untuk mencari teman yang jelek banyak, jamaah sekalian, tapi untuk mencari teman-teman yang jujur, mengingatkan kita dalam ketakwaan, mengingatkan kita dalam kebaikan, itu sulitnya minta ampun, terlebih khusus kita yang hidup di zaman ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dari apa yang